Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Asalis qala al-malik hafizahullah asalis ay yakuna al-hadith mahfuzan min sa'an sahabiyyin wa yura'an ghairihi li ikhtilafi biladi ruwatihi ay yakuna al-hadith mahfuzan an sahabi diriwayatkannya satu hadis mahfuz, mahfuz terjaga, ma'ruf, hadisnya sahih dari seorang sahabat tertentu. Wa yuwa an ghairihi li ikhtilafi biladi ruwatihi. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain karena perbedaan negeri perawinya. Wa misaluhu, contohnya, marawahu Abdul Aziz Ibnu Al-Mukhtar wa ghairuhu an Suhail bin Abi Salih an Al-Harith Ibnu Mukhallad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'. La yanzuru Allahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Apa yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz Ibn Al-Mukhtar wa ghairuhu dan yang lain, berarti bukan cuma Abdul Aziz, ada beberapa orang, dari Suhail bin Abi Salih, dari Al-Harith Ibn Al-Mukhallad, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an marfu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzuru Allahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menengok kepada seseorang yang menjimai istrinya pada duburnya. Barakallahu fiikum. Ini merupakan dosa besar, barakallahu fiikum. Menjimai istri ya semestinya dikubul. Barakallahu fiikum. Bukan duburnya, karena duburnya bukan untuk tempat jima, tempat untuk membuang kotoran, barakallahu fiikum. Hadis ini dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Dawud wa Nasa'i fi 'Ishratin Nisa' wa Ibnu Majah. Tibanya meriwayatkannya Al-Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Warawahu Ismail Ibnu Ayyash an Suhail bin Abi Salih an Muhammad bin Mukadir an Jabir bin Abdullah. Ternyata hadis yang lain, hadis yang sama diriwayatkan juga dari sahabat yang berbeda. Baik. Melalui jalan Ismail bin Ayyash an Suhail bin Abi Salih dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah. Baik, hadis ini yang sama melalui sahabat yang berbeda, akhrajahu Tahawi fi Syarhi Ma'anil Athar wa Ismail bin Ayyash saduqun fi riwayatihi an ahli baladihi asy-Syamiyyin. Ismail bin Ayyash saduq, yakni terpercaya periwayatannya dari ahli baladihi asy-Syamiyyin, dari sesama negerinya orang-orang Syam. Fa idza rawa'an ghairihim akhta. Kalau dia meriwayatkan dari orang luar negeri dia, bukan sekampung dia, maka dia banyak kelirunya. Wa Suhail Madani. Baik, sementara Suhail Madani orang Madinah, fa hadhihi illah. Maka ini termasuk illah. Ma anna zahir as-sanad as-salamatu min al-alal min al-ilal, walaupun zahir dari barakallahu fikum sanad ini as-salamatu min al-ilal barakallahu fikum, tapi ini dianggap ala al-hasil barakallahu fikum, tetap hadisnya sahih melalui jalan yang ma'ruf mahfuz, bahwa yang namanya menjimai istri ya harus dikubul, bukan dubur, barakallahu fikum. Baik, Allah SWT tidak akan menengok, artinya Allah SWT murka terhadap seorang suami yang menjimai istrinya pada duburnya, haram hukumnya, subhanallah. Baik, walaupun hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat yang lain, tapi dianggap oleh para ulama kita hadisnya ma'lul, barakallahu fikum. Tapi walaupun maklum, maklul, tetap saja ada yang sahih dan itu yang tetap yang dipakai. Paham barakallahu fikum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ucapan. Baik. Ucapan ini didengar oleh seorang sahabat. Kemudian muridnya, muridnya sampai ulama yang mengeluarkannya melalui kitabnya. Paham barakallahu fikum. Ditengok sanadnya, masya Allah, sanadnya muttasil, dipenuhi dengan orang-orang hebat. Paham barakallahu. Maka dikatakan sahih. Ternyata melalui jalan yang lain, sahabat yang lain mungkin atau tabiin yang lain dan seterusnya ke bawah, ada orang lemah. Barakallahu fikum. Mu'al ada cacatnya sanad ini. Barakallahu fikum. Tetap kita apa? Mengambil hadis itu karena memang ada jalannya yang sahih. Baik. Di sinilah letak barakallahu fikum amanahnya para ulama kita dan orang-orang yang mau mengikuti sunnah. Baik. Paham barakallahu fikum. Dikatakan bahwa ini sahih, ini lemah, ya sudah kita tetap mengambil yang sahih walaupun matannya sama tetap. Baik. Ahlul bidah terkadang barakallahu fikum ketika hadis itu tidak cocok dengan mazhabnya mereka, paham? Baik. Sama seperti misalnya hadis ini. Satu hadis sahih diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Sanad yang ada lemahnya itu yang diambil dan disampaikan kepada orang-orang. Hadis ini lemah. Paham? Untuk mengecoh. Padahal sebenarnya ketika ditengok hadis itu ada jalan lain yang hadisnya itu sahih. Barakallahu fiik. Bahasa mungkin kita anggap kasar memang licik. Tidak amanah. Barakallahu fiik. Nah seperti model hadis ini, sebenarnya hadis itu sahih melalui jalan tertentu. Tapi ada jalan yang lemah, justru itu yang mereka gembar-gemborkan. Baik. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan mazhabnya mereka. Allah musta'an. Sementara tidak semua orang barakallahu fikum mau merujuk kembali dan mencari kebenaran. Ya sebagian orang ya apa-apa saja yang diucapkan oleh gurunya ya iya saja. Baik. Tapi sebenarnya ketika seorang mau berlaku adil, ya dia harus mengatakan melalui jalan yang lain hadis ini sahih. Ala kulli hal barakallahu fik. Yang keempat, ayyakuna mahfudan an sahabi wa yurwa an tabi'i. Yaqul wahmu bit tasrihi bima yaqtadi sihhatuhu wa mithaluhu. Ayyakuna mahfudan an sahabi, mahfudnya hadisnya sahih maksudnya dari seorang sahabat. Wa yurwa an tabi'i dan juga hadis yang sama diriwayatkan dari seorang tabi'i. Yaqul wahmu bit tasrih. Terjadi waham kesalahan dalam bentuk at-tasrih bima yaqtadi sihhatuhu wa mithaluhu yang mengharuskan untuk kita mengatakan hadis ini sahih. Sebagai contohnya, makhrajul hakim fi ma'rifati ulumil hadis seperti yang dikatakan oleh al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis min tariqi Zuhair bin Muhammad an Utsman bin Sulaiman an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Paham barakallahu fikum. Kita ulangi. Zuhair bin Muhammad an Utsman bin Sulaiman an abihi Sulaiman annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib itu. Qala hakim qad kharraja al-Ashkari wa ghayruhu min al-mashayikh hadha al-hadith fil wahdan wa huwa ma'lul min thalathati awjuh. Qala al-hakim qad kharraja al-Ashkari wa ghayruhu min al-mashayikh. Dikeluarkan hadis ini oleh Al-Ashkari dan yang lainnya dari para ulama kita dari masyayikh. Hadis ini fil wihdan, ini hadis yang bersendirian, wa huwa ma'lulun min salasati awjuh, tapi hadis ini lemah dari beberapa sisi. Barakallahu fikum. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur di salat maghrib. Tapi hadis ini ma'lul. Pertama, anna Utsman huwa ibnu Abi Sulaiman. Utsman ini adalah ibnu Abi Sulaiman. Wal akhar anna Utsman innama rawahu an-Nafi' Ibnu Jubair bin Mut'im an Abihi. Dan riwayat yang lain dengan sanad yang lain, anna Utsman innama rawahu an Nafi. Bahwa Utsman ini meriwayatkannya dari Nabi, bukan dari Ibnu Abi Sulaiman. Barakallahu alaikum. Paham insyaallah ini? Anna Utsman innama rawahu an Nafi. Baik. Ibnu Jubair bin Mut'im an Abihi. Jubair bin Mut'im bi Ibnu Mut'im. Itu yang pertama. Baik. Wasalih yang ketiga, yang kedua tadi nih. Yang pertama tadi anna Utsman huwa Ibnu Abi Sulaiman. Yang kedua anna Utsman innama rawahu an-Nafi' Ibnu Jubair Ibnu Mut'im an Abihi. Yang ketiga qawluhu sami'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sulaiman lam yasma' min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Baik. Bahwa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Sulaiman tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah melihatnya. Qultu wa in dari tahta hadzal jinsi min al-ilal ay yahtalifa ala rawin fi sama'ihi min shaykhin la yu'rafu lahu sama'a. Wa qad sabaqa al-kalamu ala hadzal naw' 'an al-kalami 'ala al-ikhtilafat. Barakallahu bikum. Tapi intinya mahmud, barakallahu bikum, intinya hadis ini melalui sahabat, barakallahu bikum, barakallahu bikum, siapa? Jubair bin Mut'im, barakallahu bikum. Hadis ini ma'ruf, sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, mendengar, bahwa Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Surat Tur di salat maghrib, dan kata dia, itulah awal pertama kali masuknya iman ke dalam diri. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala am khuliqu min ghairi syai, hakika. Am khuliqu min ghairi syai am humul khaliqun. Hakika. Apakah mereka dicipta dari sesuatu yang ada yang tidak ada sebelumnya kemudian diadakan, atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka sendiri? Nah, itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mereka harus mengatakan wallah, tidak ada seorang pun di antara kita yang menciptakan dirinya. Semua kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi digugah rububiyahnya untuk apa? Untuk uluhiyatullah. Barakallahu fikum. Mereka kan beriman dalam masalah rububiyah, bahwa Allah mencipta segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah yang mengurusi segala sesuatunya, Allah yang memelihara segala sesuatunya. Kenapa mereka dicap kafir? Ya karena mereka menyembah selain Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Maka ini katakan musyrik. Sekali lagi, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Haji, mereka apa? Umrah, mereka puasa, mereka apa? Menjaga Baitullah. Mereka berinfak dan seterusnya. Tapi juga mereka apa? Menyembah yang lainnya, maka dinyatakan sebagai musyrik. Di zaman ini pula kondisinya seperti itu. Ketika ada orang katanya dia muslim, tapi pada kenyataannya dia menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dicap musyrik. Walaupun dia ngaku muslim dan diakui oleh masyarakatnya sebagai seorang muslim, tapi di sisi Allah ya dia dicap musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahuna subhanahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.